Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jal wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini dari hadis yang sudah kita baca pada Bahjah Qulubil Abrar, terakhir kita menyelesaikan hadis yang ke-28 Hadis yang ke-28 itu kita sudah selesaikan walhamdulillah. Sekarang masuk pada hadis yang ke-29. Kita lihat hadis yang ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-29 ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang cukup masyhur dengan berbagai bentuk lafaznya. Beliau mengatakan bahwa telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dalam riwayat lain disebutkan khamsun. 5. Ini insyaallah nanti disebutkan di sini. Qila, para sahabat bertanya atau ditanyakan oleh para sahabat, mahunna ya Rasulullah, apa hak yang 6 itu wahai Rasul? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengan muslim tersebut, fasallimhu, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, kemudian apabila kamu diminta nasihat olehnya, fansah lahu, maka berilah dia nasihat. Fa idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, apabila dia sakit maka tengok dia, jenguk. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya, iringi dia menuju pekuburannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini banyak dikutip oleh para ulama di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughil Maram, juga dikutip dalam Riyadhus Salihin, dan banyak ulama lain yang mengutip hadis ini atau yang semakna dengan hadis ini. Baik, kita lihat penjelasan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini, hadhil huququ as-sittatu man qama biha fi haqqil muslimina kana qiyamuhu bighairiha awla. Hak yang 6 ini, kata beliau, barang siapa yang menunaikan hak yang 6 ini kepada kaum muslimin yang lain, maka hak-hak yang lain tentunya itu sudah dia penuhi. Nah, karena dalam hadis lain disebutkan 5, ini menunjukkan bahwa yang disebutkan ini yang terpentingnya. Adapun hak muslim itu banyak. Ya, ini yang terpentingnya. Kalau yang terpenting ini sudah dia lakukan, tentu yang lebih ringan lagi, ya, dia sudah melakukannya. Kalau yang 6 ini dia ternyata sudah melakukannya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat, ya, kalau ada saudaranya yang meninggal kemudian dia kurang perhatian kepada saudaranya tersebut, tidak ada niatan untuk menyolatkan atau mengiringi jenazahnya, maka tidak menutup kemungkinan hak yang lain dia juga tidak memenuhinya kepada saudaranya tersebut atau kepada orang lain. Maka beliau di sini menyebutkan seperti ini. Siapa saja yang dia sudah memenuhi hak saudaranya yang enam ini, ya, terus memperhatikan hak saudaranya yang enam ini, maka hak-hak yang lain tentu dia sudah memenuhinya, sudah dilakukan. Wa hasala lahu adaa hadhihi alwajibat wal huquq allati fiha alkhairul katsiru wal ajrul 'azimu minallah. Dan tentunya ketika sudah melakukan hak-hak yang wajib, ya, seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ya, tentunya dia sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan membahas satu persatu dari enam hak tersebut. Qala rahimahullah al-ula idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Fa innas salama sababun lil mahabbati allati tujibul iman alladhi yujibu dukhulal jannati. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya salam adalah merupakan sebab adanya saling mencintai, adanya saling mengasihi antar muslim. Kalau sudah saling mengasihi, allati tujibul iman, itu tentunya akan memunculkan iman. Alladzi tujibu dukhulal jannati, dan kelanjutannya akan menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini telah disabdakan oleh Rasul dalam hadis yang lain. Rasul sampai bersumpah. Qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salam bainakum. Hadis yang cukup terkenal. Rasul sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada pada tangannya, demi Allah, ya, tidak akan masuk surga seseorang itu sehingga beriman. Tidak disebut beriman sempurna seseorang, ya, tidak disebut beriman sempurna seseorang muslim itu ketika, ya, dia tidak saling mencintai. Artinya sampai dia itu saling mencintai dengan saudaranya. Nah, kemudian Rasul menunjukkan, ya, tidakkah aku akan tunjukkan, atau maukah aku akan tunjukkan kepada kalian, kepada sesuatu ketika kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai, saling mengasihi. Kemudian beliau melanjutkan, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wassalamu min mahasinil Islam. Ketahuilah bahwa salam itu termasuk keindahan-keindahan Islam, keindahan syariat Islam ini. Nah, dan ketahuilah bahwa salam itu tidak mesti jabat tangan. Ya, karena hukum salam dengan jabat tangan itu beda. Nah, jadi jangan ragu ketika antum bertemu sama fulan, ya, ucapkan salam enggak ya? Nanti harus jabat tangan dong. Enggak mesti. Ya, hukumnya berbeda mengucapkan salam dengan jabat tangan. Nah, yang ada dalam hadis ini yaitu apa? Ucapan salam, ucapan. Ya. Nah. Jadi tidak mesti seorang salam itu berjabat tangan, tidak. Ya. Karena hukumnya lain. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam syarah Riyadhus Shalihin kita sudah lewat, ya. Jabat tangan, nah, itu datang dari mana? Nah, mu'anaqah datang dari mana? Nah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitupun disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membahas dalam syarah Riyadhus Shalihin tentang hadis yang ini, beliau menyebutkan termasuk perkara yang salah dan perlu dihindari ketika seseorang masuk ke majelis. Masuk ke majelis seperti ini, ada orang datang dari belakang kemudian salam, ya, duduk, colek-colek, colek, salam, colek lagi. Ya, lagi nulis kaget deh. Ya. Oh, ya, minta salam. Ya, minta jabat tangan. Ya. Colek lagi yang pinggirnya kan? Ya. Kata Syekh rahimahullah taala itu mengganggu. Ya. Karena yang namanya salam itu cukup, ya, dari orang yang baru dia temui di majlis tersebut, ya, dan tidak, ya, usah mengganggu dengan colek-colek jabat tangan. Nah, ini bisa dilihat dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada hadis dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Dalam hadis ini, hadis yang bisa diterima riwayatnya. Nah, dalam hadis tersebut, nah, beliau mengatakan, innal yahuda qaumun hasadun. Orang Yahudi itu memang sebuah kaum yang suka hasad, suka dengki. Wa innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsuduna ala salami wa ala amin. Dan sesungguhnya mereka tidak hasad biasa kepada kita, ya, seperti hasadnya terhadap syariat Islam kepada salam. Ya, hasadnya mereka kepada syariat salam dan juga syariat amin. Karena dalam Yahudi itu tidak ada syariat ini. Enggak ada. Ya. Salam, ya. Kemudian amin itu ada pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mereka sangat dengki sekali, sangat hasad. Ya. Nah. Kenapa? Nah, seperti yang diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh beliau. Ya, salam itu bisa menambah erat persaudaraan seorang muslim. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fa inna kulla wahidin minal mutalaqaini yad'u lil akhari bisalamati minas syururi wa birrahmati wa bil barakati al jaliba likulli khairin yattabi' dhalika minal bashashati wa alfadhi tahiyyatil munasibah ma yujibu at-ta'alufu wal mahabbah. Kemudian beliau menyebutkan, sesungguhnya ketika setiap ada satu orang yang bertemu dengan saudaranya yang lain, kemudian mendoakan kepada temannya tersebut dengan keselamatan dari berbagai bentuk kejelekan, ya. Kemudian mendoakan dengan adanya rahmat, diberikan rahmat, mendoakan diberikan barokah. Kemudian diikuti, ya, dengan perbuatan, apa bentuknya? Ya, perbuatan wajah berseri, nah, ditambah dengan ucapan lain selain salam tadi, ya, ucapan keselamatan kepada saudara kita, ya, yang tentunya itu akan menggiring antara dua saudara tadi, antara dua muslim tadi, kepada at-ta'aluf, ya, saling mengasihi, wal mahabbah, saling menyayangi. Nah, tentunya bukan saling mengasihi, saling menyayangi yang terlarang, ya, ini antar muslim. Nah, bukan LGBT, bukan, ya, saling mengasihi sebagaimana Rasul kepada para sahabatnya, ya, sebagaimana Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhu. Wa yuzilu al-wahsyata wat-taqata'a, dan tentunya itu akan memutus, ya, saling gengsi kepada teman dan saling memusuhi. Nah, tegiras, ya. Nah, bertemu dengan saudara kita itu, wah, dia jarang salam nih, ya. Ketika bertemu kararagok, ya. Giras. Nah. Hese rek papangih jeung budak eta teh, ya. Hese, ya, susah mau bertemu dengan orang itu. Ya, sekalipun di jalan. Itu akan terhilangkan dengan seseorang mengucapkan apa? Salam, ya. Bertemu salam. Ketika berpapasan lagi, ya, enggak bakal ada perasaan apa-apa. Nah, tentunya yang ada ucapkan salam lagi. Ya, itu akan menghilangkan, ya, al-wahsyah. Ya. Nah. Wa taqatu, dan juga akan menghilangkan, ya, saling memutuskan hubungan, akan terus tersambung. Qala rahimahullah, fassalamu haqqun lil muslimi. Berikutnya, paragraf terakhir dalam menjelaskan salam ini, beliau mengatakan, maka salam merupakan hak, ya, bagi seorang muslim. Ingat, ya, ucapannya. Nah, jadi jangan bayangkan salam itu mesti jabat tangan. Ya. Dalam hadis yang sudah kita lewati dalam, ya, Riyadhus Shalihin, ya, yang berkendaraan kepada yang duduk, ucapkan salam, ucapannya. Ya. Enggak harus, oh, saya kalau bertemu dengan si fulan ketika bermotor harus ngerem dulu. Enggak. Ya, enggak mesti, ya. Nah, ucapannya itu, ya. Wa 'alal muslimi 'alaihi raddut tahiyyah bimitsliha. Salamnya itu hak, ya. Adapun, ya, membalasnya, menjawab salam, 'alaihi raddut tahiyyah, wajib menjawab ucapan salam tersebut. Bimithliha, apakah dengannya setimpal? Ya, ketika diucapkan assalamualaikum, ya, dijawab waalaikumsalam. Au ahsan minha, atau dijawab dengan yang lebih bagus, lebih lengkap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah. Taib. Wa khairun nas man bada'ahum bisalami. Dan yang paling baiknya orang yang memulai mengucapkan salam. Nah. Baik, selesai dari penjelasan salam. Dan terkait dengan hukum mengucapkan salam, hukum menjawabnya, ini sudah kita lewati dalam syarah Riyadhus Shalihin. Nah. Oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah. Hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, apabila dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Undangan apa ini? Taib qala rahimahullah, ai da'aka li da'wati ta'amin wa syarabin. Ini terkhusus, undangan ini maksudnya adalah undangan untuk makan atau minum. Ya, undangan hidangan. Fajbir khatira akhika alladhi adla ilaika wa akramaka bidda'wati. Maka jaga perasaan saudaramu itu yang telah mengundangmu, mengutus orang untuk mengundangmu, mengirim pesan, ya, kepada kita, dan sudah memuliakan kita dengan undangan tadi. Maka jangan lewatkan kalau ada undangan dari saudara kita, ya, ketika undangan itu makan atau minum. Wajibhu lidzalik. Nah, maka penuhi kalau undangannya kayak gitu. Illa an yakuna laka udhrun. Kecuali kalau memang kamu memiliki halangan, ya, memiliki udhur. Ini kalau langsung, ya, langsung apa? Mengundang. Ya, kita enggak tahu menau, tahu-tahu datang, ya. Pak, ada undangan dari fulan nanti jam 8. Acara apa? Ya. Ya, acara makan-makan katanya. Nah. Ini dinasihatkan Rasulullah SAW merupakan hak seorang muslim. Nah. Maka kebalikannya, ya, kalau tidak diundang, ya, jangan datang, ya. Nah, baik. Maka bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Nah, kalau tidak diundang, ya, jangan datang. Kemudian bagaimana kalau undangan itu undangan kepergok? Nah, undangan tapi kepergok. Sebelumnya enggak ada undangan, ya, tapi kita lewat ke situ, enggak tahu menau ada acara makan-makan, kita lewat. Eh, ada si fulan tuh. Sini. Nah. Baik. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau merinci dalam undangan seperti ini. Ini bisa dilihat dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu dirinci. Kalau ajakannya itu memang benar-benar ya, ajakan yang membuat senang orang yang mengundangnya, dan memang orang yang mengundangnya itu sahibul baitnya, pemilik rumah, pemilik acara, dan pemilik acara memang senang kalau kita duduk di situ, maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau hanya sekedar undangan sepintas, kalau dalam Sunda apa namanya, tawar gatra, ya, hanya sekedar tawar gatra. Nah, kita juga bisa menilai tawaran itu apa. Ya, dan ini terkait dengan adat. Maka kalau tawarannya seperti itu, jangan kita dengan senang hati datang atau nyamperin. Ya, baik. Teman-teman atau tetangga sedang makan, ya, kita nggak tahu lewat, ya, kan lewat salam, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, nah, makan, makan sini makan, ya, sambil makan terus, nah, ini apa? Tawar gatra, ya. Dan di Arab pun seperti itu ada, ya, tawaran seperti itu. Wallahu ta'alam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, itu undangan yang ya kepergok, ya. Baik. Selesai dari penjelasan hak yang kedua. Kemudian berikutnya ats-tsalitsatu. Hak yang ketiga, qauluhu idastansahaka fansahlahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ai idastasyaraka fi amalin minal a'mal hal ya'maluhu amla fansahlahu bima tuhibbuhu li nafsika. Perhatikan di sini. Maksudnya, apabila saudaramu itu meminta kepadamu, ya, untuk mengutarakan pendapat kamu, ya, mengajak musyawarah, ngobrol, meminta pendapat, ya, terhadap sesuatu, apakah dia harus mengerjakan atau jangan, ya, maka nasihatilah dia sebagaimana, ya, kita menyukai untuk melakukan atau tidak melakukan, ya, bagi diri kita sendiri. Nah, karena kita sudah mengetahui ada sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kalau kita dimintai pendapat, maka beri pendapat kepada dia seolah-olah kita itu ada di posisi saudara kita. Nah, jangan membolimi. Loh, memang ada, ya, ada orang-orang yang seperti itu, ya, dimintai pendapat, bagaimana kalau saya ini menjalin hubungan dengan dia itu, ya, dia nawari kerja, nawari kerjasama, jangan. Padahal di bayangan kita, wah, itu prospek yang bagus, ya. Kalau saya, wah, cepat-cepat nanti untung besar. Nah, kita mendustai teman kita, kita mendustai saudara kita, ya. Jangan. Nah, ini zalim, ya. Dia tidak memiliki keimanan yang sempurna. Baik. Tidak sempurna keimanannya. Kenapa? Karena dia mengkhianati saudaranya. Ketika dimintai nasihat, ya, dia nasihatnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi ketika dirinya dalam posisi temannya tersebut. Nah, maka kata beliau, fansahlahu bima tuhibbuhu li nafsik. Maka nasihatilah dia, ya, sebagaimana nasihat itu kamu juga senang kalau dinasihati dengan nasihat tersebut. Nah, Fa in kana al amalu nafi'an min kulli wajhin fahassahu ala fi'lihi. Kalau mengerjakannya atau amalan tersebut amalan yang bermanfaat dalam segala sisinya, maka ya, dorong dia untuk melakukan amalan tersebut. Fa in kana madharran fahadzirhu minhu. Kalau amalan yang ya, dimintakan nasihatnya dari kita itu bermadharat, maka ya, waspadakan kepada dia, hati-hatikan kepada dia dari melakukan perbuatan tersebut. Ya. Wa in ihtawa ala naf'in wa dararin fashrah lahu dzalik. Kalau memang ada kemungkinan baik dan ada kemungkinan buruk, jelaskan kepada dia langsung. Ya. Jelaskan. Wa wazin bainal masalih wal mafasid. Pertimbangkanlah ya, antara kebaikan dan kejelekannya. Ya. Wa kadzalika idza syawaraka ala muamalati ahadin minan nas. Begitupun di sini Syekh menegaskan perkara penting, ya. Begitupun halnya apabila kamu ya, dimintai pendapat tentang seseorang, ya, yang akan dia hubungi, yang akan dia ajak untuk bermuamalah, jual beli atau yang lainnya, ya. Atau ya, tazwijuhu, atau seseorang yang akan dia nikahi. Nah, kita tahu nih dari kecil anak itu, ya. Kenapa dia nanya kepada kita? Karena kita tahu dari kecil anak itu datang laki-laki, ya, nanya bagaimana si fulana atau bagaimana si fulan, ya. Maka jelaskan, ya. Awit tazwiz minhu, atau sebaliknya tadi, ya, menanyakan perempuannya atau menanyakan laki-lakinya, ya. Faddallahu mahdha nasihatak. Maka ya, curahkan kepada dia, berikan kepada dia ya, nasihat sejujur-jujurnya. Ya. Wa'mal lahu birra'yi ma ta'malahu li nafsika. Ya. Berbuatlah kepada saudara kita itu ya, dengan pendapat-pendapat yang memang itu akan kita lakukan kalau memang kita seperti itu. Wa iyyaka antagshahu fi syai'in min dzalik. Dan hati-hati jangan sampai kamu mengkhianati ya, dari hal-hal yang sudah tadi disebutkan. Ya. Faman ghasya al-muslimin falisa minhum. Barang siapa yang menipu, barang siapa yang mengkhianati, ya, menipu kaum muslimin, maka laisa minhum, dia tidak termasuk dari kaum muslimin. Nah, sebenarnya sabda Rasulullah SAW yang masyhur, yang terkenal, ya, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang suka menipu saudaranya yang muslim, maka tidak termasuk muslim dia. Nah, waqad tarakal wajiba an-nasihah. Dan dia tentu sudah meninggalkan kewajiban dalam menasihati. Qala rahimahullah, wa hadhihi an-nasihatu wajibatun mutlaqan. Nasihat dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat ini, nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang telah diucapkan, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib secara mutlak apapun bentuk nasihatnya. Walakinnaha tata'akkadu idastan sahaka wa talaba minka ra'ya annafi'a, akan tetapi ya, lebih ya, mu'akad lagi ya, lebih harus lagi memberi nasihat apabila ya, yang meminta nasihat kepadamu itu ya, tentang perkara yang bermanfaat ya, meminta pendapat yang memang bermanfaat. Walihada qayyadahu fi hadhihi alhalati allati tata'akkad, oleh karena ini ya, beliau memberikan qaid, memberikan kekhususan dalam kondisi seperti ini itu menjadi lebih harus lagi ya. Waqad taqaddama syarhul hadis ad-dinun nasihah, dan ini sudah lewat pada pembahasan hadis ad-dinun nasihah ya, dalam Bahjahul Abrar ini di nomor yang ketiga, ini sudah lewat ya. Bima yugni an i'adatil kalam, dan ini gak usah lagi diulang-ulang ya, penjelasannya tentang ad-dinun nasihah. Kulna liman, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nah, dalam kalimat wa 'ammatihim, untuk seluruh kaum muslimin, agama itu ya, meluruskan. Nah, agama itu nasihat. Nah, alhamdulillah. Baik, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada hak yang keempat ya. Nah, tentang bersin. Bismillah sawajal kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.